yang bakal nanyakeun Ustaz tegasna. Maksud hidup teh naha deuk dendam, apa kumaha deukna pangantuang rahmat teh cu. Sanes kalau mah bade naroskeun we. Naroskeun sarsilah atawa napi alesan. Naha leres mantenna dipiwarang ku Kang jeung Eyang jeung Ramani? Nih. Sakumaha disaurkeun ku Eyang tadi? Kitu rupina maksudna. Kumaha? Surupina mah kitu maksudna. Maksana tuang putu. Kade kasek, hidup pirsa upama durukan huhut ayak karep dek balas dendam karaden Gatot Kaca. Ulah, eta teh cu. Gegentos tuang rama, teayah tuang rama ayah anjirna. Sebab numutkan ukuran anu pasti gugurna tuang rama teh eta teh sawataris kalepatan anak. Nih. Jadi upama hidup dek balas pati ka Gatot Kaca, cilaka. Cilaka kasep panawa teh kenara urang kena pati bari jeung terlepat eta mancen tugas ti pamarentah cu. Tuang Rama dihukumanna teh sahubungan sareng kalepatanana. Moal yang teh moal mikeun incu kudu cilaka deui mode Tuang Rama anu pasti. Sing persanten bae Eyang. Sing persanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meka Kang jeung Rama paman Gatot Kaca sareng bade naroskeun. Naon atuh kalepatan sajabi ti eta sareng naon hubungan anu tadi teh antawis amarta sareng jeung Ramanik ngabantun hukum atanapi pribadi Kang jeung Eyang jeung Ramanik sareng para sepuh panawa. Nya atuh lamun kitu mah taya halanganna mangku bumi dek di ajak pikeun saksi. Kapino nama moga widi ti pangkun Eyang bae. Rama paman bari dibantun ku kaula. Nya teuna naon brapang katam cu kade mi hapekeun nya bisi aya dendam itu ieu sebab ieu teh bakal cilaka. Cilaka Eyang teh teu sanggup kaleungitan anu jadi incu sarta bakal aya tungtung pakucultan antara baraya jeung baraya. Pareman sifat dendam. Ku agama teu dibenerkeun ku ilmu ponyakitu. Ulah mangka adenya cu. Saket tilu miring saraksa dumadereng asa tebih ka urang Kang dendam ka Rama paman Gatot Kaca. Imah sejang ngahaturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan. Pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh. Paman mah dawuh ti mah rupina kawidian. Bral barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho elingan di mana salah pernahkeun supaya nincak bener deui anu pasti daun timan dal didoakeun sing mulus rakayu kasep doa Eyang barengan anu jadi incu daun timan muga nira lumunur wiwit wilayah ngaranna. Bukan nira lumur lebih tira yang rana lumampa dinira lumampa Raden Trisna Dewa Konur kairing kupatih mangku bumi anu bakajan tersaksi. Anu bari padahal parantos nulis dina galih ieu Raden Trisna Dewa bakal nangtoskeun dendam gugurna Rama na Raden Sutija ka Gatot Kaca unek-unek dina galih anu pasti. Sakaluarna tina jagat Raden Trisna Dewa muncul-muncul di satengahing alas pratingga salah. Mipir pasir nulung kawing mapa jungkrang anu lewang nyucuk-nyucuk suku gunung ngalangkungan sampalan pangguyangan banar. Kantun lampah di satengahing alas pratingga salah. Gantos Kang Winusita awios ingkang natawa ukot sapa wonten ing karaton melajang tengah. Raden Gatot Kaca nuju ka sumpingan Rama paman Pemakesa. Dupi anu janten margi Gatot Kaca nemereng setugas di pangagung nagara atuh kamelang karisi ibu dititipkeun ka Ingkang Rayi Prabakesa. Siapa medali pun Raden Gatotkaca. Satria Melajang Tengah, Binga Sakrangkung Rawuhi pun Rama Paman Kepapa Kadya Geningan Selontongan Tunda. Di piwaran kutuang ibu biasa. Gunung Perumana ke alam Dateng Rama Paman Mekaten. Mengandikana binga saklang kunggalih Rama Paman. Walah. Aduh, muni asa jadi jelema Mang Telor. Asa mang teh jadi menak di punyung ku anak. Oh, syukur damang lo. Haturkeun semah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumping narama paman. Ditarima kumang. Damang ibaring pangestu. Nuhun. Alih ti kitu hapunten anu kasuhun. Memang kaula rumaos dosan teu engal-engal dumeuhis parantos. Saminggu teu ngadeheusan ka Kang jeung Ibu. Ih, nu mantak. Eta. Anu mantak mang dongkap teh ieu teh ka utus ku tuang Ibu titah ngalong. Nya. Proba kesah jeung ini cina buru-buru longok anak kumaha dina waktu ayeuna. Ya. Kumaha anak teh naha damang naha aya naon ieu teh saminggu teu lolor tah kitu bu ibu mah kaputra lo nu matak ge lo naon nu matak ge lo nya tong bisa kalitu sifat ibu kaputra Rama kaputra angang ku angangna deukeut ku deukeutna. Risi melang sifat kanyaah kaputra kanu riab putrana nyaah ku riabna kanu hiji nyaah ku hijina. Kanu goreng kaput nyaah ku goreng kaputna. Nyaah. Goreng patut. Oh, cai eta goreng kaput. Mang mah demi Allah cibare itu hayang bisa nyebut goreng patut teu bisa mang. Ari eta. Heh. Kanu kasepnya aku kasepna, kanu bageurnya aku bageurna, kanu bedegongnya aku bedegongna. Dawuh ti mah. Hapunten bae. Oh. Atuh ai ibu kaputra macu melebar. Teweleh we mukakeun pintu gerbah hampura kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura ka anakna. Oh, dawuh cimah. Damang mah damang. Pangestu. Weh, montok tuang ibu. Jam 7. Satosna netepan parantos gerak jalan. Allah. Terus diburuan kitu we kainya. Senem. Senem papagi. Nah, da jiga Yuswa welasan taun we sakitu teh sepuh teh. Dau ti mah. Saperkawis kitu mang teh. Amanah ti ibu engal ulah lami-lami sono. Jabi ti kitu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara boh di daerah. Di palok sok. Di aya naon-naon salebet hidup ngajagi, ngaraksa, ngajaga, ngariksa. Ibaring pangestu dina waktu ayeuna. Nuju aya dina tengtem ayem repeh rapi. Kalayan masyarakat parantos tingali kana dasar kesatuan sareng persatuan komo ayeuna bakal mayunan. Tingkat anu pantos ditangtoskeun mangsa pangwangunan kantun nangtoskeun tinggalanas. Anu sak kedik seurna parantos karaos ku masyarakat tina naon rupi hal kadideuh pangasih ti pangagung. Kalayan pangagung amarta parantos tiasa ngabeungkeutkeun saraya masyarakat dina naon rupi hal golongan sareng aliran tiasa luyu ngajalur kana marganing kesatuan sareng persatuan. Eta loh. Matak mang mah bunga halo bunga nuhun. Kumaha tugas ka luar nagara dina waktu cenah teh putra nuju istirahat di daerah bae. Oh nuhun. Nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. cina soal pertanian, cina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung terus katampi ke masyarakat. Sebagian ageng mang maca dina surat kabar, dina PR, sareng dina gala, beri larat-larat mang kenyangan tahun kode portasnya. Aya rengkol-rengkol oge di juru mang teh kata cangkot cengengan kacamano da hayang jelas. Teuing moal salah ringkuk kitu teh tujuh. Ya. Ringkuk kitu teh ab kitu. Bentuk kitu teh o. Wah, diapalkeun ku mang. Jadi mang teh nu buta huruf ge nyaho kana angka, nyaho kana aksara. Oh, mau urang geus bebas buta huruf ieu nagara kedah bebas cenah buta huruf, buta angka, buta aksara, buta bangatahuan umum. Wah, rupa-rupa kasihnya. Nguping-nguping. Model-model anu ditransmigrasikeun. Disaurkeun panghasilan-panghasilan. Sakawit urang-urang panduduk di tatangga hiji daerah anu teu boga gawe, anu teu boga laheun, ayeuna ku pangagung disadiakeun tempat. Malah-malah aya nu 1 hektar 2 hektar. Mohon. Jiga suka seuri komo mang nempo dina layar PPT. Nah, laon PPT. Oh, beas ka fleutik nu diimah teh layar PPT sia beus kitu nya ho. PPT. Oh, teh eta PPT. PPT. PPT. Teh sakedik kanya pangagung kantun urang we haat kana naon rupi hukum-hukum sareng taturan-taturan ti ayat ka ayat ti unang ti pasal ka pasal anu tercantum dina unang-unang. Komo ayeuna jemarna pangagung parantos melebar make sareng aya jaksa masuk desa, hakim masuk desa. Jadi rakyat teh ulah bodo kana hukum naon rupa hal boh hukum itu hukum ieu. Ieu kajemaran pangagung teu koret nyatakeun masyarakat kedah tingali. Ieu. Kula deui ka kabobodo teh nyok ka samaran tinggal. Kitu lo. Tamang teh negrakeun kabingah perkawis eta. Jabi ti kitu tuang ibu biasa we ka sep ngimpen. Ngimpen naon? Ah, ngimpen goreng kaput. Nyaha. Naon goreng kaput teh? Biasa we tuang ibu mah. Naon? Ngimpi anak dibubu ligir. Tuh, make kolor-kolor acan. Tuang ibu jerit-jerit. Oh, era mere nempo anak kitu bari jeung digemrungku masyarakat roba. Kagamarkeun si Alo dina jero itungan ngimpi digebrus kana balung barang. Kana ranjau. Ngan kajbu jeung tuang ibu lilir ngoceak. Mang ngarontok kunaon seuk. Mimpi goreng pacu cenah kitu-kitu nyumaca buru-buru tepungan si anak bisi kumaonam. Wika wawang kida ina teteh aya wae gelar naon-naon hibaring pangestu. Oh, ngan kade kasep saring sing pageuh kancing saring sing pageuh ieu biasa pancen manusia tiap-tiap loba mikar resep tara anggang cenah mikang ewa. Sabalikna jelema loba nu mikangewa tara anggang cenah mikar resepna tapelebah dieu cu aya nu ngewa teh teu beunang hareupeun tukangeun. Nya. Teu beunang keur nyaring keur hees. Tah kitu. Jadi perbah dieu mang teh peupeujeuh papacuan kada saring sati waktos ayeuna. Ulah anggang cenah sifat kayakinan jeung kapercayaan. Yakin ka Gustina bari jeung urang teges kaholikna kade. Ulah ngenteng kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Mama nirang ngademan ibu pakulingan rana. Mama nirang ngademan ibu pakulingan rana. Gadayok mamu. Iya kumamu Slir barang sawak katuh kaca Harmagan lan ramah paman. Dangu-dangu Eca Nira menya. Eca. Eca sawagraus. Nira. Nira Srira Priyama. Manirja. Manirja dina sasauran. Kahewan ku sumping ngatamu taya sanes Raden Trisna Dewa. Kairing kupati mangku bumi. Anu sumping na Raden Trisna Dewa tebih dina dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kanah parantos tersawakan. Gatot Kaca. Sa. Oh. Nih. Ulah kaget ya kaula. Tuh, Den, Den. Nah, kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan? Moal bade ngalanger mata mah. Calik, calik. Moal nyaho ka nyari kaula anjeun mah. Ulah kaget Gatot Kaca. Ya kaula. Loh. Nyalo. Cek manggelo. Biar emang basi keneh bibir cek emang gelo. Tetela impenan kak ibu. Sahaya murang kali, duka tu apa. Ingang ku aing sia. Ngehina ka anak aing edan-edanan. Ken antep panayangan tumpi piluan namun aing edan-edanan. Edannya an ge antep ya aing.